luka hati ini tetap menjalani cintaku karena kau cintaku maka diri jadi milikmu selama kau mau, kita terus bersama. Cinta akan selamanya membawa diriku kepadamu. Cintaku